sempurna, janjimu murni bagai emas perak perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasihmu ada kehidupan. Dalam kesesakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Kesetiaanmu